السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masa muslimin, ikhwani billah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah di dalam majlis yang mulia ini, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Karena keterbatasan waktu, kita langsung saja masuk kepada tema kajian kita. Beginilah akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan di sini. Yang pertama, bahwasanya kata-kata akidah Imam Asy-Syafi'i atau beginilah akidah Imam Syafi'i, maksudnya inilah akidah yang dipegang erat oleh Imam Asy-Syafi'i yang beliau dakwahkan kepada kaum muslimin. Itu maksud kata-kata akidah Imam Asy-Syafi'i atau akidah Imam Ahmad, akidah Imam Bukhari, akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri, akidah Imam Sufyan bin Uyainah dan seterusnya. Kata-kata itu maksudnya inilah akidah yang mereka pegang erat, yang mereka dakwakan kepada kaum muslimin. Bukan maknanya mereka yang ngarang akidah itu. Bukan maknanya apa? Mereka yang ngarang-ngarang sendiri akidah itu, bukan. Tapi mereka hanya mewarisinya dari generasi sebelum mereka, dari zaman para sahabat, tabi'in, dan yang setelah mereka. Para ulama-ulama tersebut hanya meneruskan tongkat estafet akidah para as-salafus saleh. Itu sekali lagi makna akidah Imam Asy-Syafi'i, akidah Imam Ahmad. Makanya kalau kita bandingkan antara satu dengan yang lainnya, tidak akan ada perbedaan. Karena mereka hanya sekedar apa? Meneruskan tongkat estafet dari para salafus saleh. Sumber mereka satu dalam berakidah. Makanya sekali lagi kalau kita pelajari akidah imam-imam tersebut, tidak akan ada bedanya. Dan itu yang kata Imam Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, mimma yadullu ala anna ashabal hadis hum alal haqqi. Itu yang menunjukkan bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis, di atas kebenaran. Kenapa? Karena akidah mereka satu. Meskipun zaman mereka berbeda, tempat tinggal mereka berbeda, tapi akidah mereka satu. Karena sumbernya satu, akidah Rasul dan akidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu makna judul akidah Imam Asy-Syafi'i. Jadi jangan disalahpahami, bukan Imam Syafi'i yang ngarang akidah itu sendiri, tapi beliau hanya mewarisinya dan beliau pegang erat sampai beliau meninggal dunia rahimallahu taala, dan beliau pun cantumkan akidah beliau tersebut di dalam beberapa referensi beliau ataupun yang ditulis oleh murid-murid beliau. Kemudian yang kedua yang ini kita sampaikan, kenapa kok kita pelajari akidah Imam Asy-Syafi'i? Yang pertama jelas karena beliau Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua karena yang tersebar di negeri kita itu banyak yang mengaku pengikut Imam Asy-Syafi'i atau yang disebut dengan Asy-Syafi'iyah. Dan ini termasuk salah satu keajaiban dunia. Mengaku pengikut Imam Asy-Syafi'i tapi akidahnya berbeda dengan akidah Imam Syafi'i yang termaktub dalam kitab-kitab beliau atau yang ditulis oleh murid-murid beliau atau oleh para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa kok mereka tidak memakai akidahnya Imam Asy-Syafi'i? Itu tanda-tanda besar, tanda-tanya besar. Apakah Imam Syafi'i sesat akidahnya? Na'udzubillah min dzalik. Pelecehan kepada Imam Asy-Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i tidak tahu akidah yang sahihah? Na'udzubillah min dzalik. Itu juga pelecehan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apakah Imam Syafi'i tidak pernah mengajar akidah as-sahihah? Itu juga bentuk pelecehan kepada Imam Asy-Syafi'i. Itu yang perlu dijawab oleh mereka yang mengaku pengikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Padahal terang benerang beliau menjelaskan tentang akidah yang sahihah, akidahnya Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara motivasi kita mengajarkan hal seperti ini, untuk kita dakwah salafiyah, kita as-salafiyun ingin menjelaskan kepada umat, dakwah kita ini hanya meneruskan tongkat estafet para ulama-ulama al-sunnah, para ulama salaf, di antaranya imam yang empat. Kalau mereka menuduh kita wahabi ngarang ajaran baru, ini memutarbalikkan fakta. Faktanya yang ada, kita ini hanya mempelajari, mengamalkan dan mendakwakan akidah ajaran ulama-ulama salaf, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ini yang sudah istilahnya puluhan tahun dilakukan oleh dakwah salafiyah terutama di negeri kita ini. Kalau kita itu cuma ngarang mazhab baru, ini sekali lagi adalah bantahan untuk mereka. Kita hanya sekedar sekali lagi meneruskan tongkat estafet ulama salaf, ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, di antaranya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Memang tidak ada buku khusus tentang akidah yang langsung ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beda dengan Imam Ahmad, beliau punya tulisan khusus tentang akidah. Judulnya apa? Usul Sunnah. Imam Abu Hanifah, meskipun ada khilaf antara para ulama, beliau yang rajih yang sahih, beliau punya tulisan tentang akidah, judulnya Al-Fiqhu Al-Akbar dan lain seterusnya. Adapun akidah Imam Syafi'i di sini adalah kumpulan dari ucapan-ucapan beliau, entah yang ada dalam kitab beliau langsung atau yang ada dalam kitab murid beliau atau yang memang diriwayatkan oleh murid-murid beliau. Tapi tetap itu akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Dan ini kajian ini akan merujuk kepada tulisan yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Musa Al-Nasr rahimallahu taala, salah seorang murid dari Syekh Al-Albani rahimallahu, yang tidak berapa lama telah meninggal dunia rahimallahu, kecelakaan di Arab Saudi. Dan beliau sering datang ke Indonesia memberikan kajian ataupun dakwah rahimallahu taala rahmatan wasiah. Karena keterbatasan waktu tidak mungkin kita bisa menyampaikan semua makalah yang ada di sini, tapi kita akan cuplik beberapa yang memang penting atau yang kita rasa lebih penting untuk kita sampaikan. Wallahu taala, sampai selesai atau tidak nanti kita lihat. Namun yang penting kita tahu inilah akidah Imam Asy-Syafi'i, meskipun tidak secara perinci atau detail, namun ma la yudrakuluhu la yudrakuluhu, kata orang Arab atau kata ulama, apa yang tidak bisa digapai keseluruhannya tidak mesti tinggalkan semuanya. Ada 6 poin dalam makalah ini tentang akidah Imam Syafi'i. Yang pertama tentang tauhid asma wa sifat. Bagaimana akidah Imam Syafi'i tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau dengan istilah lain tentang tauhid asma wa sifat. Ini dinukil dari buku Mukhtasar Al-Ulum yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, meringkas dari bukunya Imam Dzahabi yang berjudul Al-Ulum. Diriwayatkan oleh muridnya Imam Syafi'i yang bernama Yunus bin Abdul A'la, beliau berkata, "Sami'tu Syafi'iyan rahimahullah yaqul." Kata Yunus bin Abdul A'la, muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pernah berkata, "Lillahi ta'ala asma'un wa sifatun la yasi'u ahadan qamat 'alil hujjatu radduha." Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak boleh bagi seorang pun yang tegak hujjah atasnya untuk menolak atau mengingkarinya. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, wajib bagi setiap muslim-muslimah meyakini Allah punya nama, Allah punya sifat. Dalilnya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling indah, yang paling baik, maka berdoalah dengan menyebut nama Allah tersebut. Itu dalil adanya nama-nama Allah. Itu secara global, secara terperinci banyak sekali. Wa huwa azizul hakim, wa huwa ghafurur rahim, dan seterusnya. Kemudian Allah punya sifat, dalilnya walillahil matsalul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang paling tinggi. Al-Sunnah wal Jamaah meyakini Allah punya nama, punya sifat. Ini kalau kita pelajari secara detail, insya Allah setahun tidak akan selesai. Banyak kaidah-kaidah tentang tauhid asma wa sifat. Ini sekedar secara global saja, nanti antum teruskan lagi. Banyak kaidah tentang nama dan sifat Allah. Tapi yang penting di situ harus kita meyakini Allah punya nama, punya sifat sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada kaidah yang paling penting di sini, bahwasanya asma Allah wa sifatuhu tauqifiyatun. Nama dan sifat Allah harus ditetapkan berdasarkan dalil. Tidak boleh ngarang nama dan sifat Allah tanpa adanya dalil. Jangan menamakan Allah dengan Ar-Rasyid misalnya. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya, kata para ulama. Kalau ada yang menamai anaknya Ar-Rasyid itu keliru, karena Ar-Rasyid bukan nama Allah. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Ini masalah gaib. Kita tidak tahu nama dan sifat Allah kecuali dengan apa? dalil. Nanti akan disampaikan oleh Imam Syafi'i juga. Kemudian kata para ulama, nama dan sifat Allah tidak terbatas dengan bilangan. 99 itu hanya sebagiannya saja. Dalilnya mana? Rasul pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin wala sammaita bi nafsak au anzalta fi kitabik au alamta adat min khalqik au istakhata bi fi'il ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama-nama yang engkau miliki, yang engkau namakan dirimu dengannya. Kemudian yang terakhir Rasul mengatakan, dan dengan nama yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Ada enggak yang tahu ilmu ghaibnya Allah? Hah? Ada enggak? Yang tegas jawabnya, ini masalah akidah. Enggak usah ngantuk-ngantuk. Ya. Bahkan menjawabnya, ada enggak yang tahu ilmu ghaibnya Allah? Dalilnya qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang tahu yang ghaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Yang tegas, kalau tidak antum ya nanti tertipu dengan ramalan-ramalan dai-dai itu. Imam Mahdi muncul tahun 2024. Imam Mahdi gang berapa itu? Ini masalah ghaib, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau dia meramal, ini syirik dalam tauhid asma wa sifat. Makanya Rasul mengatakan man ataka hinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, ini tukang ramal. Meramal hal-hal yang gaib sama dengan dukun meskipun namanya ustaz. Ya. Karena apa? Yang tahu yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, nama dan sifat Allah tidak terbatas dengan bilangan. Karena ada di antara nama Allah, sifat Allah yang hanya Allah yang maha tahu. Itu sebagian kaidah tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tegak hujjah atasnya, tidak boleh dia mengingkari menolaknya. Ini bantahan kepada kelompok namanya Al-Jahmiyah yang mereka menolak semua nama dan sifat Allah. Kata kelompok Jahmiyah, Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Kata mereka, kalau Allah punya nama, punya sifat, nanti serupa dengan makhluk. Niatnya ikhlas mensucikan Allah, tapi kebablas, tapi berlebihan sampai menolak nama dan sifat Allah. Padahal secara logika pun itu tidak benar. Karena tidak akan mungkin ada sesuatu yang ada wujudnya tanpa nama, tanpa sifat. Bahkan ulama menantang, coba sebutkan sesuatu yang ada wujudnya, asy-syai' al-mawjud, namun tidak ada sifatnya sama sekali. Coba antum sebutkan sesuatu yang ada wujudnya tapi enggak ada sifatnya sama sekali. Ana tantang, ini hadiahnya langsung kontak, ambil langsung, bawa pulang. Hah? Angin, banyak sifatnya, ya kan? Angin itu apa? Bergerak, betul enggak? Sifatnya angin. Ya. Angin bisa apa kalau enggak ada angin keringetan seperti ini? Iya. Baik, ayo lagi. Ya. Sesuatu yang ada wujudnya namun tidak punya sifat sama sekali. Kalau antum nemu berarti antum, wah masya Allah, ngomentari ulama. Tidak mungkin. Kata para ulama, sesuatu yang maujud minimal punya satu sifat, yaitu sifat wujud, sifat ada. Betul tidak? Itu minimal, apalagi tambahnya yang lain. Intinya tidak mungkin sesuatu ada zatnya tapi tidak ada apa sifatnya. Makanya kata beliau, tidak boleh yang tegak hujjah atasnya menolak nama dan sifat Allah tersebut. Kemudian kata beliau, fa in khalafa ba'da thubutil hujjah alifa wa kafirun. Barang siapa yang menyelisihi hal ini, menolak nama dan sifat Allah setelah tegak hujah atasnya, maka dia kafir. Ini ijma para ulama, yang mengingkari nama dan sifat Allah kafir, tapi dengan syarat telah ditegakkan hujah atasnya, dinasehati. Siapa yang nasehati? Ya para ulama, bukan orang yang jahil namun terlambat. Karena masalah kafir mengkafirkan ini berat hukumnya, berat konsekuensinya. Kata Imam Al-Qurtubi, bab takfir, bab khatir, bab kafir mengkafirkan itu bab yang berbahaya. Aqdam alai kathir minan nas fa saqatu. Banyak orang yang lancang mengkafirkan orang muslim dan dia pun jatuh ke dalam dosa. Wa tawaqqaf al-fuhul ulama, mereka berhati-hati. Maka sekali lagi, syarat orang itu dikafirkan kalau menolak nama dan sifat Allah setelah tegak hujah atasnya. Dan ini sekali lagi, siapa yang berhak menegakkan hujah? Ya para ulama. Makanya para ulama mengatakan yang berhak menfonis si B, si C ini kafir, hakim di pengadilan syariat. Enggak sembarang orang. Meskipun jelas ucapannya kufur, tidak boleh langsung dikafirkan. Ya. Kemudian kata beliau, fa amma qabla thubutil hujjah alaihi fa ma'dzurun bil jahli. Kata Imam Syafi'i, kalau orang itu menolak nama dan sifat Allah sebelum ditegakkan hujjah, dia diberi uzur karena kejahilannya. Dan ini ucapan ulama ahli sunnah. Ada udzur bil jahal, orang yang jahil dan dia berbuat atau mengucapkan ucapan kufur, kufur besar maksudnya, atau berbuat perbuatan kufur besar, tidak bisa langsung dikafirkan. Jangan seperti kelompok teroris, langsung orang itu apa sujud di kuburan langsung dikatakan kafir, murtad, layak dibom misalnya. Itu teroris. Padahal mungkin orang itu sujud di kuburan keramat, bisa jadi mungkin terpleset dalam keadaan sujud, bisa jadi kan? Enggak sengaja. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah punya kaidah-kaidah khusus dalam mengkafirkan individu kaum muslimin. Tidak bisa apa? Sembarangan. Di antaranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang kata mereka suka mengkafirkan, katanya, padahal beliau pernah berkata, idza kunna la nukafir man abada sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajli jalihim wa li adami man yunabbihuhum kaifa nukafir man lam yushrik billah idza lam yuhajir ilaina. Apabila kita tidak boleh mengkafirkan orang yang sujud di kuburan Ahmad Badawi yang ada di Mesir karena kejahilan mereka, karena tidak ada yang menasihati mereka, bagaimana mungkin kita akan mengkafirkan orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah kalau dia tidak berhijrah kepada kami? Artinya ini para ulama hati-hati, ada kaidah-kaidah khusus dalam kafir mengkafirkan individu tertentu. Meskipun secara umum boleh, orang yang menolak nama dan sifat Allah kafir boleh mengatakan secara apa? Kaidah umum. Tapi hukum bulan-bulannya ini butuh perincian panjang, dan yang berhak mengkafirkan menegakkan hujjah para ulama. Di anna ilma dzalik la yudrak bil aql wala bir ya wal fikr. Kata Imam Asy-Syafi'i, ilmu tentang tauhid asma wa sifat ini tidak bisa digapai dengan akal, dengan logika semata. Ini bantahan bagi kelompok namanya ahlul kalam, yaitu kelompok yang hanya menetapkan akidah berlandaskan akal semata. Yang enggak cocok dengan akal mereka tolak atau mereka takwilkan. Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah berakidah hanya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Masuk akal enggak masuk akal tetap dipaksa untuk masuk. Ya, karena apa? Akal terbatas, sedangkan Al-Qur'an dan Sunnah itu wahyu ilahi yang maksum, tidak mungkin ada kekeliruan. Kata Imam Syafi'i, ilmu tentang tauhid asma wa sifat tidak bisa hanya dipakai apa? Ya, logika untuk menetapkannya, harus dengan wahyu ilahi. Wa yusbit hadhi sifat wa yanfi anha tashbih. Tugas kita kaum muslimin menetapkan semua sifat Allah. Sebagaimana kata Imam Ahmad, beliau pernah berkata, la yusafullah illa bima wasafa nafsahu aw ma wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La natajawazul Qur'an wa sunnah. Kita tidak boleh melampaui Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapkan apa adanya semua sifat Allah. Allah punya sifat tangan, punya sifat wajah. Allah istiwa tinggi di atas aras. Allah punya sifat murka, ridha, cinta dan sebagainya. Tetapkan apa adanya tanpa diserupakan dengan makhluk. Kata beliau, wayat fi anha tashbih, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Sebagai masalah kenikmatan di surga, nama-namanya sama dengan yang di dunia. Di surga ada sungai, di dunia ada sungai. Tapi apakah sama sungai di surga dengan di dunia atau di Bekasi sini? Di surga ada sungai madu, di dunia ada enggak? Yang ada sungai kopi, di dunia hitam kelam, gitu kan? Sama namanya sungai dan sungai tajri min tahtiyal anhar, tapi hakikatnya beda. Kata para ulama, sungai di surga tidak ada istilah apa? Pembatasnya. Dia mengalir tanpa ada istilahnya apa itu? Apa parit atau apa itu? Tidak ada di surga. Di dunia kalau tidak meluber banjir. Intinya sekali lagi, persama dalam kata tidak mengharuskan persama dalam hakikat. Seperti antara antum dengan yang di Ragunan misalnya, sama, sana punya wajah, sini punya wajah. Apakah sama? Kalau yang mengatakan sama, ya tafadhal masykura. Kalau ada gak mau. Sama kata-katanya, tapi beda hakikat. Ini antara makhluk saja berbeda, apalagi antara makhluk dengan Al-Khaliq. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'u al-basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan ayat ini surat Asy-Syura ayat yang ke-11, ini adalah kaidah memahami tauhid asma wa sifat. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Setiap kita melewati ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, ingat ayat ini. Allah punya sifat, namun tidak sama dengan sifat makhluk. Selesai masalah. Ahlul bid'ah atau apa sesat, itu sesatnya diantaranya tidak memahami ayat ini. Ketika melewati ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, ketika mereka melewati ayat Ar-Rahman, Al-Arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy. Kalau Allah tinggi di atas arsy, nanti Allah butuh kepada arsy. Maknanya bukan tinggi, maknanya menguasai. Ini mulai apa? Pakai akal-akal. Tidak ingat dengan laisa kamitslihi syai'un. Tetapkan Allah punya sifat tinggi di atas arsy, namun tidak sama dengan makhluk. Selesai masalah. Tapi kalau sudah lupa dengan ayat tadi, mulai ditakwilkan, mulai nanti ditolak dan seterusnya. Karena apa? Berakidah dengan akal, sedangkan akal semua ada batasnya. Nah, kemudian kita baca lagi ucapan Imam Syafi'i yang berikutnya. Beliau berkata, ini juga masih dinukil dari kitab Mukhtasar Ulum. Wa qala rahimallahu al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu 'alaiha alladziina ra'aituhum. Akidah yang aku pegang erat. Ini kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, akidah yang aku pegang erat dan aku melihat ulama-ulama yang aku menimba ilmu dari mereka juga berpegang teguh dengannya, seperti Sufyan dan Imam Malik. Dan selain mereka, yaitu di antaranya mereka semuanya mengatakan annallaha ala arsyihi, Allah di atas arsy-Nya. Ini akidah asli Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan inilah akidah Al-Qur'an. Allah berfirman dalam 7 ayat Al-Qur'an, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istawa di atas arsy. Seorang ulama tabi'in yang bernama Mujahid dan juga Abul Aliya, mereka mengatakan istawa artinya ala wartafa, Allah tinggi di atas arsy. Itu tafsir yang benar dari istawa ala arsy. Bukan istawa menguasai arsy. Ya. Yang sekali lagi, kalau ada dai ustaz mentafsirkan istawa al-arsy dengan menguasai arsy, kata para ulama, itu tafsirnya kelompok Jahmiyah. Tidak ada satu salaf pun dari kalangan sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in yang mentafsirkan istawa dengan istaula menguasai. Yang ada tadi ucapan ulama tabi'in muridnya Abdullah bin Abbas yang bernama Mujahid mentafsirkan istawa ala, yaitu Allah tinggi di atas arsy. Yaitu ijma' salaf, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah. Apalagi kalau kita renungkan lagi, kalau ditafsirkan istawa dengan menguasai, itu bentuk pelecehan kepada Allah. Bahkan ada unsur syirik kepada Allah. Kenapa demikian? Coba antum baca surat Al-Hajj ayat yang keempat. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian, ya kalau kita terjemahkan sesuai dengan tafsir mereka, istawa menguasai, kemudian Allah menguasai arsy. Berarti sebelum itu ada yang menguasai arsy Allah, kemudian duel, kemudian Allah yang menang, baru Allah menguasai. Itu kalau apa? Konsekuensi ditafsirkan istawa dengan istawa menguasai. Istilah jelas ini tafsir yang batil, itu namanya takwil, tahrif yang sesat dan menyesatkan. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini mirip dengan takwilnya orang Yahudi. Yahudi itu kebiasaannya kata Allah yuharrifuna al-kalima an mawadhi. Suka mentakwilkan, menyelewengkan ayat Allah dari makna yang sebenarnya. Contoh kata Ibnu Qayyim, orang Yahudi diperintah mengatakan kulu hito. Kulu apa? Hito, ha, to, dan tak marbuto. Hito. Orang Yahudi gak mau mengatakan seperti itu apa adanya, tapi mereka tambah dengan hinto. Ditambah apa? Nun, hinto. Artinya hinto, 3 huruf ditambah 4, hinto. Kata Ibnu Qayyim, alangkah miripnya lamnya mereka yang mentafsirkan istawa dengan istawla. Ditambah apa? Lam. Istawa, Allah mengatakan istawa, mereka mengatakan istawla. Ditambah apa? Lam. Kata Ibnu Qayyim, alangkah miripnya lamnya mereka dengan nunnya siapa? Iya, itulah man tasyabbaha biqaumin fahuwa. Itu kok kita yang dituduh antek Yahudi, padahal mereka yang apa? Mengikuti jejak Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan melecehkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa anna Allah ala arsyhi, kata Imam Asy-Syafi'i, Allah ada di atas arsy, fi sama'ihi, Allah ada di atas langitnya. Aamintum man fis sama. Allah mengatakan tidakkah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam qasidah niyahnya, bahwasanya dalil tentang Allah tinggi di atas langit itu ada 2000 dalil. Ada berapa? 2000. Mau kita sebut sekarang? Baik, kemalaman. Intinya bahwanya jalannya terang benderang sebetulnya. Cuma itulah ahlul ahwa yang lebih mengedepankan hawa nafsu mereka daripada dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Imam Syafi'i mengatakan Allah ada di atas aras, di atas langitnya. Yakrubu min khalqihi kaifa yasha, dan dia dekat dengan hambanya sesuai dengan kehendak. Jadi tidak bertentangan antara Allah ada di atas aras, di atas langitnya, dengan Allah dekat dengan hambanya. Kenapa demikian? Jangankan Al-Khaliq, antara makhluk saja, ya antara makhluk saja, misalnya anak musafir sekarang ini, anak jauh dari keluarga, tapi anak ketika nulis WhatsApp atau SMS, anak bilang, dimanapun aku berada, aku dekat denganmu, misalnya, sekali kayak romantis gitu kan? Apakah salah kata-kata seperti itu? Hah? Jauh di mata? Apakah salah kata-kata seperti itu? Allah ada di atas langit, jauh dari kita, tapi Allah dekat dengan kita. Enggak apa? Enggak kontradiksi, enggak bertentangan. Kalau ada yang berdalil dengan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada daripada lehernya, kita katakan enggak bertentangan dengan sifat ketinggian bagi Allah. Sekali lagi, kata-kata dekat tidak harus nempel. Kata-kata dekat tidak harus selalu berdampingan. Kata orang Arab, sirna wal qamaru ma'ana. Ketika malam kita berjalan, apalagi malam bulan purnama, ketika kita berjalan, bulan itu selalu mengiringi kita kemanapun kita berjalan. Betul enggak? Apakah arti bulan itu nempel dengan kita? Kepanasan kita mungkin. Artinya sekali lagi tidak bertentangan. Allah ada di atas, namun Allah dekat dengan kita dengan ilmunya. Allah mengawasi kita, mendengarkan ucapan kita. Allah menolong hamba-hambanya yang salihin, yang bertauhid kepadanya. Tidak ada kontradiksi. Makanya Imam Syafi'i mengatakan Allah di atas arsy-Nya, di atas langit-Nya, tapi dia dekat dengan hamba-hambanya sesuai dengan kehendak-Nya. Yang zilu ila sama dunia keifasha, dan Allah juga turun ke langit dunia seperti gamblang terakhir. Sebegini dalam hadis yang mutawatir kata para ulama yang diriwayatkan oleh 20 sahabat Rasulullah SAW. Rasul bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunia." Allah turun ke langit dunia seperti gamblang terakhir. Turun dengan zat-Nya. Dan kata para ulama tidak mengharuskan arsy-Nya kosong dari Allah. Allah sanggup istawa tinggi di atas aras, dan dia sanggup dalam satu waktu yang bersamaan turun ke langit dunia. Jangan dibayang-bayangkan, jangan disamakan dengan makhluk. Imannya apa adanya, Allah di atas aras, namun dia juga turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ada tanya, kok bisa itu Anda? Jangan diserupakan dengan makhluk. Allah ala kulli syai'in qadir. Sudah mau ada. Ini baru poin pertama ini. Lanjut. Baik, sebetulnya tentang tauhid semua sifat banyak ucapan-ucapan Imam Syafi'i, cuma insyaallah itu cukup diantaranya untuk mendekatkan hujah kepada Asy-Syafi'iyah. Kemudian poin yang kedua tentang masalah al-iman. Iman An-Rabi qol, dari muridnya Imam Syafi'i yang bernama Ar-Rabi bin Sulaiman, beliau berkata, "Sami'tu Asy-Syafi'iyah yaqul." Aku mendengar Imam Syafi'i berkata, "Al-imanu qaulun wa 'amalun wa i'tiqadun bil qalbi." Iman itu adalah ucapan dan perbuatan serta keyakinan dalam hati. Itu definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Iman harus terangkai dari tiga hal. Dan itu seperti yang Rasul sabdakan dalam hadis yang dikenal dengan hadis cabang keimanan, syu'abul iman. Rasul mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul anil adza wal haya syu'batun al iman. Iman itu memiliki 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi qaul, ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, perbuatan anggota badan. Wal haya syu'batun al iman, rasa malu bagian daripada al iman. Jadi iman harus terangkai dari tiga hal tersebut. Kalau iman tidak ada keyakinan, seperti orang apa? Munafik. Yaquluna bi aqwalihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka yang tidak ada dalam hati mereka. Harus ada keyakinan. Keyakinan saja tidak cukup tanpa qaul wal amal. Seperti Abu Thalib, pamannya Rasul. Pamannya Rasul yang bernama Abu Thalib, dia tahu dan dia yakin agama, ajaran Nabi Muhammad sebaik-baiknya agama di atas muka bumi ini. Dan itu yang beliau sampaikan dalam dua bait syair beliau, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku yakin agama Muhammad sebaik-baik agama manusia. Laulal malamatu au hidaru masabbatin lawajadtani sabhan bidaka mubina. Seandainya aku tidak khawatir caci makian, kalau istilah kita bulian, orang-orang kafir Quraisy, engkau akan mendapatiku masuk Islam. Abu Thalib paham, yakin, tahu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad agama yang terbaik. Cuma beliau ini penganut ajaran sungkanisme. Ya, sungkan, gak enak ya. Ini kalau saya masuk Islam nanti dibuli oleh Abu Lahab, Abu yang lainnya, maka apa? Karena sungkan itulah dia apa? Mati dalam keadaan musyrik. Insyaallah lanjut pada salat ya. Ya insyaallah taala kita akan lanjutkan setelah salat al-Isya wallahu taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaa ma ba'd. Tayyib ikhwan fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, kita teruskan sebentar materi yang banyak masih ada sisa. Tadi kita sampai kepada poin iman, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, harus dengan keyakinan, ucapan dan amal perbuatan. Ada kelompok sesat yang banyak dari ahli bid'ah atau sebagian orang menuduh dakwah salafiyah bagian dari kelompok tersebut. Itu yang disebut dengan kelompok murji'ah. Kelompok murji'ah, kenapa dinamakan murji'ah? Itu dari segi bahasa Arab, arja'a yurji'u irja'an. Al-irja' yaitu maknanya at-takhir, mengakhirkan. Maksud dari kelompok murji'ah adalah mengakhirkan amal dari definisi iman. Kata murji'ah, amal bukan dari bagian al-iman. Dan murji'ah banyak sektornya, banyak kelompoknya. Ada yang mengatakan iman itu sekedar ma'rifah, mengenal Allah. Itu namanya kelompok murji'ah al-ghulam yang ekstrim, yaitu kelompok Jahmiyah. Mereka mengatakan barang siapa yang mengenal Allah, dia mukmin. Kata para ulama al-sunnah, kalau setiap orang yang mengenal Allah namanya mukmin, iblis juga apa? Mengenal Allah. Apakah iblis mukmin? Na'udzubillah min dzalik. Fir'aun mengenal Allah. Meskipun lisannya mendustakan, tapi hatinya meyakini wajahadu biha wastaqaratha anfusun dunman wa qulubah. Itu kelompok yang ekstrem dari Murji'ah yang mengatakan iman hanya ma'rifah. Intinya semuanya mengeluarkan amal dari al-iman. Ada pula sebagian kelompok mengatakan iman hanya at-tasdiq, membenarkan saja. Kalau membenarkan saja, tadi siapa yang hanya membenarkan itu? Hah? Abu Thalib. Apakah Abu Thalib mu'min karena dia membenarkan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW? Tidak, tidak cukup hanya membenarkan. Ada pula yang mengatakan iman hanya ucapan di lisan. Kalau begitu orang munafik juga apa? Mu'min. Idza ja'a munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Intinya kelompok Murji'ah itu dinamakan Murji'ah karena mereka mengeluarkan amal dari al-iman. Mereka mengatakan iman itu batas akhirnya hanyalah keyakinan dan ucapan. Padahal Allah sering menggandengkan antara amal dan apa? Al-iman. Wal asri innal insana fi khusril illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Iman harus ada al-amal. Sekarang muncul tuduhan tadi dakwah salafiyah itu murji'ah. Dan ulama-ulama ahli sunnah dituduh murji'ah. Di antaranya Asy-Syaikh Al-Albani dan sebagian murid beliau. Di antaranya Asy-Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizallahu ta'ala. Ini semuanya tuduhan yang salah, yang dusta, yang tidak benar. Alhamdulillah saya sudah pernah menulis bantahan tentang tuduhan ini yang insya Allah sekitar 13 tahun yang lalu, ya, kurang lebih tahun 2006 kita sudah pernah menulis di majalah, ya, istilahnya kupas tuntas masalah syubhat ini dengan judul dakwah salafiyah bukan murji'ah. Insya Allah bisa dilihat di internet, insya Allah sudah lama ada itu. Ya, judulnya dakwah salafiyah bukan murji'ah, dan juga kita di situ membantah tuduhan murji'ah terhadap Asy-Syaikh Al-Albani dan juga Asy-Syaikh Ali bin Hasan hafizallahu taala. Jangankan Asy-Syaikh Al-Albani, jangankan Asy-Syaikh Ali bin Hasan, imamnya ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala juga pernah mendapatkan tuduhan seperti ini. Dari siapa? Pengikut kelompok Khawarij. Ada dialog waktu itu antara pengikut Khawarij yang bernama Syaiban bin Faruq dengan Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Syaiban bin Faruq, pengikut Khawarij ini bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, atau istilahnya ngetes, ma ra'yuka fi man yazni wa yashrabul khamr? Wahai Abdullah bin Mubarak, apa pendapatmu tentang orang yang minum khamr yang berzina alias yang berbuat dosa besar? Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, la ukhrijuhu minal iman. Aku enggak mengeluarkannya dari iman. Kata pengikut Khawarij tadi, ala kibari sinnika sirta murji'iyan. Apakah karena engkau sudah tua engkau menjadi murji'ah? Ini tuduhan terhadap siapa? Ulama tabi'in. Abdullah bin Mubarak dituduh apa? Murji'ah. Karena apa? Tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan itu sekarang juga terjadi. Ketika Syekh Al-Albani tidak mengkafirkan penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, atau karena beliau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat wajib, dituduh apa? Murji'ah. Ini sekali lagi adalah syubhat dari kelompok Al-Khawarij. Sedangkan Kata Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, man qala annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus faqad kharaja minatija awwali wa akhiri. Barang siapa yang mengatakan iman adalah ucapan dan amal perbuatan dan bisa bertambah serta berkurang, maka dia telah keluar dari murjiah dari awal sampai terakhir. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Al-Bani dan juga Syekh Ali bin Hasan hafizallahu ta'ala. Intinya itulah tuduhan-tuduhan terhadap para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi yang memang kencang suaranya membantah Khawarij, itu akan banyak mendapatkan tuduhan-tuduhan yang dusta atau yang tidak benar. Sekali lagi, kalau mau lebih luasnya, mungkin bisa lihat apa yang telah kita tulis dengan judul tadi, bisa dilihat di internet, dakwah salafiyah bukan murjiah. Nah, lanjut apa cukup materinya? Lanjut. Nah, takut diusir aja. Yang ketiga, tentang masalah takdir. Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dinukil di sini oleh murid-murid yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman, Imam Syafi'i pernah berkata tentang masalah takdir dalam 4 bait syair beliau. Imam Syafi'i berkata, "Masyi'ta kana wa illam asya." Apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Wa masyitu illam tasya lam yakun. Dan apa yang aku kehendaki, kata Imam Syafi'i, kalau engkau ya Allah tidak menghendaki, tidak akan mungkin terjadi. Ini salah satu tingkatan iman kepada takdir. Wajibnya mengimani masyiat Allah, kehendak Allah. Semua yang terjadi dengan kehendak Allah. Kata ulama, masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Allah mengatakan, wa ma tasyauna illa an yasha'allahul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah juga berkehendak. Walau sya'allahu maktadalu. Seandainya Allah berkehendak, tidaklah mungkin mereka saling berperang. Semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata para ulama, kehendak Allah ada dua. Kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah. Dan ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah kehendak yang pertama, kehendak kauniyah. Kehendak yang pasti terjadi itu kehendak kauniyah. Kehendak yang pasti terjadi tapi tidak mesti Allah cintai. Tidak semua yang Allah kehendaki Allah apa? Cintai. Allah menghendaki terciptanya iblis, orang kafir, ahli bidah, kelompok-kelompok sesat, itu dengan kehendak Allah. Tapi apakah Allah mencintai mereka? Tidak. Wala yardha li'ibadihi al-kufra. Allah tidak ridha bagi hamba-hambanya kekafiran. Allah murka kepada mereka. Allah melaknat iblis meskipun Allah menghendaki terciptanya iblis. Itu namanya kehendak apa? Kauni. Adanya perpecahan umat itu kehendak Allah, namun kehendak apa? Kauni. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu namanya kehendak kauni. Dan di balik itu semuanya pasti ada hikmahnya. Allah menciptakan iblis meskipun Allah tidak mencintainya karena ada hikmah di baliknya. Ada yang kita ketahui, ada pula yang tidak apa? Kita ketahui. Sebagaimana Allah ketika menjawab pertanyaan malaikat tentang penciptaan manusia, Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lam. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Dan semua ada hikmahnya. Di antaranya ulama membahas seperti Ibnu Qayyim dalam kitab Syiful Alil ataupun Madarijus Salikin tentang hikmah di balik penciptaan iblis. Secara asal memang itulah iblis sumbernya kejelekan. Tapi di balik penciptaan iblis itu ada banyak hikmahnya, ada banyak kebaikannya. Kalau enggak ada iblis, enggak ada orang kafir. Kalau enggak ada orang kafir, enggak ada jihad di jalan Allah. Sedangkan jihad zirwatus sanamil al-Islam. Kalau enggak ada iblis, enggak ada ahli bidah, enggak ada kelompok Jahmiyah, kelompok Syiah, enggak ada kelompok-kelompok sesat. Kalau enggak ada kelompok sesat tadi, kita enggak bahas ya kajian seperti ini. Itulah dan pahala. Itu yang sebagian kita bisa menalarnya di balik hikmah penciptaan iblis tersebut. Kalau enggak ada iblis, enggak ada orang berbuat maksiat. Kalau enggak ada orang berbuat maksiat, enggak ada orang yang taubat. Sedangkan Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul almutatahhirin. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Intinya itu kehendak kauniyah. Adapun kehendak yang kedua, kehendak syariah yang tidak mesti terjadi, tapi pasti Allah cintai kalau terjadi. Seperti Allah menghendaki orang-orang itu beriman kepadanya, bertauhid kepadanya, tapi banyak yang tidak bertauhid. Itu namanya irada syariah. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di sini kehendak yang mana? Yang mana? Yang pertama, yaitu masyiah. Bahwasanya semua terjadi dengan kehendak Allah. Seperti di sini misalnya, semua yang hadir di sini itu dengan kehendak Allah. Ada yang tidur, ada yang ngantuk, ada yang kapan selesainya ini? Itu kita yakin dengan kehendak Allah. Tapi enggak mesti Allah apa? Cintai. Jadi jangan salah, Pak. Jangan salah paham. Ya itu dengan kehendak Allah, itu dengan takdir Allah, tapi Allah enggak mencintainya. Maka jangan pernah tadi sungkan semua tadi. Enggak enak masa orang berbuat maksiat dengan iya itu dengan kehendak Allah, tapi kehendak yang mana? Kauniyah tadi. Dan dalam kaidah ulama tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat, karena manusia punya kehendak berbuat maksiat tersebut. Ya, misalnya ada teman antum dinasihati, kenapa ente kok enggak sholat lima waktu? Sudah takdir Allah. Coba tempelin, coba ya. Marah tak dia? Hah? Kalau marah, jangan marah takdir Allah. Ini sekedar perumpamaan saja. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika didatangkan seorang pencuri mau dipotong tangannya, sang pencuri mengatakan, "Wahai amal mukminin, aku menjadi pencuri dengan takdir Allah." Kata Imam Syafi'i, "Demikian pula aku potong tanganmu dengan takdir Allah." Artinya tidak ada hujjah alasan untuk bermaksiat dengan dalil atau alasan ini dengan takdir Allah. Sekali lagi, karena manusia punya iroda. Poin yang kedua atau bait yang kedua, khalaqtal ibada ala ma 'alimta. Ya Allah, Engkau ciptakan manusia sesuai dengan ilmu-Mu. Di sini ada dua poin iman kepada takdir, yaitu mengimani al-khalq, Allah pencipta semuanya ini. Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian, Allah yang menciptakan. Ini membantah namanya kelompok Al-Qadariyah yang mengatakan perbuatan maksiat itu yang menciptakan adalah manusia itu sendiri tanpa campur kehendak Allah. Niatnya mensucikan Allah, tapi kebablas sampai melecehkan Allah dengan mengatakan Allah tidak punya kehendak sama sekali ketika orang itu berbuat maksiat. Alias manusia itulah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Makanya Rasul mengatakan Al-Qadariyatu majusuhani umat, kelompok Qadariyah majusinya umat ini. Kenapa demikian? Karena kelompok majusi meyakini adanya dua Tuhan. Tuhan cahaya alias Tuhan kebaikan, Tuhan kegelapan alias Tuhan kejelekan. Kelompok Qadariyah mengatakan yang baik Allah yang menciptakan, yang jelek manusia yang menciptakan. Mirip dengan ajaran kelompok Majusi. Al-Sunnah mengatakan perbuatan maksiat itu terjadi dengan kehendak manusia, dengan di bawah kehendak Allah pula. Manusia punya kehendak, Allah punya kehendak. Jadi kelompok Qadariyah berlebihan menolak kehendak Allah. Al-Sunnah mengatakan manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Dalilnya tadi, wa ma tasyauna illa an yasha'a rabbul alamin. Intinya poin yang kedua, semua ini adalah ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah, perbuatan manusia juga ciptaan Allah. Yang baik maupun yang jelek. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis tentang al-iman, antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau mengimani takdir Allah yang baik saja? Tidak, namun juga apa? Yang jelek semua dengan takdir Allah. Dawah tadi ingat ada takdir iroda kauni, ada yang syar'iyah. Khalaqal ibad ala ma 'alimta. Engkau ya Allah menciptakan manusia sesuai dengan ilmu. Di sini poin yang ketiga, mengimani ilmunya Allah. Bahwasanya ilmunya Allah meliputi semuanya. La taqwa 'alaihi khafiyah, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Kata para ulama, ilmunya Allah itu meliputi apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, bahkan Allah mengetahui apa yang belum terjadi atau yang tidak terjadi, seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Semua Allah mengetahuinya. Dalilnya banyak sekali tentang ilmunya Allah. Allah mengatakan, wa inna ma fatul ghaibi la ya'lamu illa huwa wa ya'lamu ma fil bari wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisi illa fi kitabin mubin. Di sisi Allah lah perbendaharaan ilmu ghaib. Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Semua Allah ketahui. Terutama yang di sini Allah tahu. Siapa yang ngantuk darinya? Allah mengetahui semuanya dengan terperinci. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Bahkan Allah mengetahui daun-daun yang berguguran, kemana berserakan, berapa jumlahnya. Antum saja di sekitar teman banyak pohon. Coba itu berapa dari pagi tadi daun yang berguguran. Sanggup tidak? Nah, berapa jumlahnya, kemana berserakan? Namun Allah mengetahui semuanya. Itu ilmunya Allah. Ini bantahan bagi kelompok Al-Qadariyah yang ekstrem, yang mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Itu sudah ada sejak zaman sahabat dulu, kelompok Qadariyah ekstrem seperti ini yang menolak ilmunya Allah. Dan itu diikuti oleh kelompok Syiah Rafidhah dengan akidah mereka, akidatul badak. Bukan badak ya, akidatul badak. Yaitu badaya bedu, zahariya daru, yang maksud mereka Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Alias Allah dulunya jahil, setelah ada kejadian baru Allah tahu. Itu pelecehan mereka kepada Allah. Tapi akidah Syiah beda tentang imam-imam mereka. Imam mereka lebih tahu daripada Allah. Dalam kitab hadasnya mereka, tahu hadas? Kalau kita kitab hadis, karena dari Rasul S.A.W. dari wahyu Allah. Kalau mereka kitab hadas, karena penuh dengan kesyirikan, kekufuran, penuh dengan kesesatan. Dalam kitab hadasnya mereka, ini seperti Sahih Bukhari-nya kita, namanya Usul Al-Kafi, karangan Al-Buleni. Dalam jilid yang pertama, di rumah saya ada buku itu. Di jilid pertama ada bab yang berjudul Kitabul Badak. Bab tadi Al-Badak. Ma'udzimallah bisyek misul badak. tidak ada bentuk pengagungan yang paling besar selain akidah badan. Jadi mereka ini mengagungkan Allah dengan apa? Dengan melecehkan Allah, mengatakan Allah tidak tahu sampai terjadinya sesuatu. Itu baru Allah tahu. Lain dengan akidah mereka masih dalam jilid yang pertama, adapun imam mereka ya'lamuna ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun. Kata mereka ada satu bab di situ, mereka imam-imam mereka tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Bahkan ada bab analaimma alaihimussalam ya'lamuna mata yamutun wa la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Kata mereka, imam-imam mereka tahu kapan mereka akan mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Itu akhirnya orang gila. Ya. Kalau orang Jawa bilang, agama saya nak uduli diri. Intinya sekali lagi, itu bedanya agama Syiah Rafidhah dengan agama Islam. Kalau Islam mengatakan Allah mengetahui segala-galanya. Fafil ilmi yajid fatal wal musin. Di bawah naungan ilmunya Allah, seorang pemuda itu berjalan dan juga orang yang tua. Artinya semua dengan pengawasan ilmunya Allah. Poin yang ketiga atau bait syair yang ketiga, ala zamananta wa hadza qadata wa hadza anta wa dalam tu'in. Ya Allah, si fulan engkau berikan nikmat, si fulan engkau berikan musibah. Si fulan engkau tolak, si fulan engkau campakkan. Ini berkaitan dengan masalah keadilan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa ajli. Manusia hidup dengan kehendak Allah di antara karunia Allah dan di antara keadilan Allah. Kalau Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan kenikmatan, Allah memberikan hidayah, itu semuanya murni pertolongan, karunia, keutamaan dari Allah. Kita manusia la haula wala quwata illa billah. Kita dapat nikmat murni pertolongan dari Allah karena kita tidak punya daya kekuatan kejaringan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan musibah, itu adalah keadilan Allah. Maknanya apa? Tidak ada satupun kezaliman dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana bidzallamil lil abid wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kemudian kata beliau poin yang keempat, fa minhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara manusia ada yang sengsara, ada yang bahagia, wa minhum qabih wa minhum hasan, ada yang jelek, ada yang baik. Itu semuanya tadi antara karunia dari Allah dan antara keadilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya juga jangan pernah su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengajarkan kepada kita, kalaupun ada musibah, tetap memuji Allah. Ketika Rasul mendapatkan yang tidak istilahnya mengenakan beliau, beliau tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji atas segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Karena apa? Kalaupun ada musibah, itu sedikit dibandingkan nikmat Allah. Wa in taudu ni'matallahi la tuhsuha. Antum misalnya dikasih sakit gigi, kalau sakit gigi katanya apa? Kayak hampa dunia ini. Padahal anggota tubuh antum yang ratusan itu masih sehat wa? Cuma satu yang sakit, itu ngeluhnya kayak kiamat kubro. Ya. Tapi lebih parah dari itu sekarang. Ya. Ada yang lebih parah. Kalau itu masih sakit gigi, ini enggak sakit apa-apa, cuma enggak ada wifi. Itu kayak kiamat kubro sudah. Apa rasanya hidup ini? Adalah untuk wilayah mendalik nikmat Allah sangat luar biasa banyaknya. Ini sekali lagi, kita wajib mengimani takdir Allah dan semua takdir Allah pasti itu baik, pasti itu ada hikmahnya dan tidak boleh kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian poin yang keempat kita ringkas, kita singkat. Ucapan Imam Syafi'i berikutnya tentang sahabat Rasul, afdalun nasi ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman, summa Ali radhiyallahu anhu. Kata Imam Syafi'i, semulia-mulia manusia, sebaik-baik manusia setelah Rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhu. Di sini Imam Syafi'i mengajarkan kita untuk meyakini manusia terbaik adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terbaik dari yang paling baik itu yaitu empat khulafa ar-rasyidin. Di dalam ini juga terdapat pelajaran tidak boleh mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi empat khulafa ar-rasyidin, apalagi Abu Bakar wa Umar. Nah, inilah bedanya agama Islam dengan agama Asy'ari Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW, kecuali sedikit saja. Tokoh mereka tadi yang bernama Al-Kulaini mengatakan, kana nasu ba'da wafat Rasulullah SAW ala ridda illa thalatha. Semua manusia sepeninggal Rasul murtad kecuali tiga, yaitu Salman Al-Farisi, Mikdad, dan Salman Adad Abu Dzar radhiyallahu taala anhum jami'an. Abu Bakar, Umar, Utsman, kata mereka murtad. Bahkan ada di YouTube itu tokoh Syiah zaman ini, qatalahullah, ketika mentalkin orang yang masuk agama Syiah diajari empat kalimat syahadat. Makanya sekali lagi bedanya Syiah dengan Islam itu seperti Islam dengan agama kafir yang lain, bukan perbedaannya seperti empat mazhab. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau ada tokoh agama yang mengatakan bedanya kita Sunni dengan Syiah seperti bedanya Syafi'i dengan Imam Ahmad, sekali lagi ini adalah dusta. Ini misionarisnya Syiah Rafidhah. Bedanya kita dengan Syiah Rafidhah seperti bedanya Islam dengan agama syirik, agama kufur. Contohnya di sini, tokoh mereka zaman ini mentalkin orang yang masuk agama Syiah dengan empat kalimat syahadat. Yang pertama sama, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua sama, asyhadu anna muhammadan. Yang ketiga, wa asyhadu anna Fatimah wa abna'aha al-ma'sumin hujjatullah. Aku bersaksi bahwasanya Fatimah dan anak keturunannya adalah hujjah-hujjah Allah yang ma'sum. Dan yang keempat yang paling parah mengatakan, wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman finnar. Aku bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar dan Utsman, atau mungkin tambah juga Aisyah, finnar, di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, itu agama Syiah qatalahumullah. Baik, poin yang kelima tentang ta'zimus sunnah, wajibnya mengagungkan sunnah. Pernah suatu saat Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata, bertanya, ya Aba Abdillah, ataqulu bihadza? Wahai Imam Syafi'i, apakah engkau akan berpegang dengan hadis ini? Apa jawabannya Imam Syafi'i? Mata rawaitu an Rasulullah SAW hadisan falam ahud bihi fa'ushidukum an aqliqad dahaba. Kata Imam Syafi'i, kapan saja aku meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, namun aku tidak berpegang teguh dengannya, maka saksikanlah akalku telah hilang. Inilah pengagungan sunnah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Syafi'i mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli artul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapan. Imam Syafi'i mengajarkan kita umat Islam untuk mengagungkan sunnah, untuk lebih mendahulukan sunnah Rasul dibandingkan semua ucapan manusia. Itu semuanya dalam rangka mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, yang terakhir, yaitu zamul kalam wa alihi. Imam Syafi'i mencela ilmu kalam dan pengikut ilmu kalam. atau kalau sekarang lebih terkenal dengan ilmu filsafat, ya. Orang yang belajar ilmu filsafat sekarang ini luar biasa, keren, ya, yang terkenal, yang luar biasa. Ya, padahal menurut ulama salaf seperti Imam Syafi'i itu orang yang tercela, yang sesat, yaitu yang menetapkan akidah atau beragama hanya berlandaskan akal, atau lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Imam Syafi'i berkata, "Ma ra'aitu ahadan irtada syai'an minal kalam fa'aflah." Tidak pernah aku melihat orang yang belajar atau mengikuti ilmu kalam lalu dia bahagia. Tidak ada. Pasti sengsara. Ya, kalau kita perhatikan juga ucapan atau penyesalan tokoh-tokoh ilmu kalam yang dahulu luar biasa banyak. Mereka menyesal. Kenapa mereka dulu belajar ilmu kalam? Ya, sekali lagi, ilmu kalam di sini adalah ilmu yang digunakan menetapkan akidah, menetapkan urusan agama halal yang baik, misalnya hanya berlandaskan akal logika semata. Imam Syafi'i juga mengatakan, li an yabtali Allahu al-mar'a bima nahalla anhu khala syirka billah khairun min an yabtali bil kalam. Seandainya Allah memberikan musibah dengan semua musibah selain syirik, itu lebih baik daripada orang itu diuji dengan ilmu kalam. Dan Imam Syafi'i juga tegas mencela, memberikan hukuman terhadap ahli kalam dengan mengatakan, hukmi fi ahli kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al wa yutafu fil asyar wal qabail wa yuqalu lahum hadza jazaa'um ma taraka kitab wa sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Sanksi yang aku berikan kepada pengikut ilmu kalam yaitu dipukul dengan pelepah kurma, dengan terompah, dan dia dikelilingkan di kabilah-kabilah, di kampung-kampung, serta diumumkan ini hukuman bagi yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, dan dia berpegang dengan ilmu akal. Itu ulama salaf dahulu menghinakan ahli kalam, bukan malah dijadikan pahlawan. Ya, gara-gara suka meritik pemerintah, na'udzubillah minta, sudah ahli kalam sebagai khawarij juga, na'udzubillah minta. Maka inilah kalau kita belajar ilmu akidah, akidah salaf, akidah imam ahli sunnah, insyaallah akan menjadi benteng dari segala bentuk asyubhat biidznillah ta'ala. Semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas akidah salaf dan manhaj as-salaf. Cukup ya? Enggak usah banyak bertanya. Nah, ada pertanyaan? Insyaallah paham semuanya juga. Apa betul Allah telah menuliskan setiap orang itu masuk neraka atau masuk surga di Lauhul Mahfudz 5000 tahun sebelum diciptakan bumi dan langit? Iya, semua sudah tertulis. Dan ini poin yang keempat yang kurang dari ucapan Imam Syafi'i. Jadi ada 4 poin kandungan iman kepada takdir. Meyakini tentang ilmunya Allah. Kemudian meyakini tentang catatan takdir. Ini yang belum disampaikan Imam Syafi'i. Ya. Jadi ditambahkan lagi oleh para ulama, menetapkan semua yang terjadi sudah tertulis dalam Lauhul Mahfudz, meyakini Alkitab. Kemudian yang ketiga, meyakini masyiah, kehendak Allah. Dan yang keempat, penciptaan makhluk ini semuanya. Jadi ini 4 kandungan iman kepada takdir. Tidak sah iman kepada takdir sampai mengimani 4 hal ini. Iman kepada ilmunya Allah, catatan takdir, dan kehendak Allah serta penciptaan. Tentang pencatatan takdir ini sekali lagi mencakup nasib semua manusia di surga atau di neraka. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fil jannati aw fil nar." tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah ditulis tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Kata Rasul, semua sudah tertulis di surga atau di neraka. Pada waktu itu sahabat bertanya, idzan natakil ala maqad kutib wa nadaul amal. Ya Rasulullah, kalau begitu tidak usah kita beramal, kita hanya bersandar kepada takdir. Kata Rasulullah, jangan. I'malu fa kullun muyassar lima khuliqalah. Jangan, tapi beramallah, karena semuanya akan dimudahkan kepada apa yang diperbuat oleh hamba. Kemudian Rasul membacakan ayat dalam surat Al-Lail, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra. Barang siapa yang bersedekah, berinfak dan dia bertakwa kepada Allah membenarkan adanya surga, dimudahkan jalannya menuju surga. Artinya apa? Ada hukum sebab akibat. Baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ya. Dalam urusan agama, orang itu masuk surga benar itu dengan rahmat Allah, tapi dengan juga perantara al-amal saleh wal iman billah. Orang itu masuk neraka juga ada sebab akibatnya, karena orang itu berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat. Ada hukum sebab akibat. Orang itu mendapatkan hidayah karena dia berjuang mendapatkan hidayah tersebut. Allah berfirman, wal alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulan. Orang yang berjuang, ya, betul-betul bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan kami. Namun sebaliknya, falamazabu azabullah qulubah. Ketika mereka berpaling, semakin Allah sesatkan. Demikian pula dalam urusan dunia, tidak mungkin kita bisa misalnya kenyang tanpa makan. Betul lah. Ada yang membantah teori ini, kan harus beriman dengan takdir. Coba 3 hari gak makan sudah, kita tantang, apakah bisa kenyang? Bisa gak? Mustahil. Ada hukum sunatullah, hukum sebab apa? Akibat. Jadi sekali lagi kata Rasul, jangan bersandar kepada takdir alias hanya mengkambing hitamkan takdir untuk bermalas-malasan. Tidak. Makanya teorinya singkat saja, kita di dunia ini simpel sebenarnya teorinya. Apa kewajiban kita? Apa yang perlu kita lakukan? Rasul bersabda, ihris ala mayantoka wasmain billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Wasmain billah, minta tolong kepada Allah. Ini sudah yang harus kita lakukan. Kemudian setelah itu serahkan kepada Allah, terjadi apa yang akan terjadi. Yang penting sudah berusaha terbaik, semangat, berusaha maksimal, minta tolong kepada Allah. Sudah selesai tugas kita. Berhasil atau tidak, Allah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu apa yang ditakdirkan di lauhul mahfuz. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Memang sudah takdirnya kita sampai di sini. Wallahu ta'ala, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan katsira. Aku luka lihada wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.